Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ajma'in. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allah akbar, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Adada kulli harfin kutiba yuktabu abada al-abidin wa dahra al-dahirin. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Nawaitu ta'alima wa ta'alima al-nafu al-intifa' wal-mudhakarata wal-tadkir wal-ifadata wal-istifadah wal-hathara tamasuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wal-du'a ila al-huda wal-dalala ala al-khair ibtiga'a wajhillahi wa marzatihi wa kurbihi wa thawabi min Allahi ta'ala. Pertemuan yang kemarin kita diajarkan oleh Imam Ghazali untuk benar-benar merenungi, benar-benar memikir akan kehidupan yang kita jalani antara dunia dan akhirat. Dan beliau pun mengajarkan kepada kita agar benar-benar sabar seperti sabarnya orang yang sakit ketika melazimi terus-menerus rutin meminum obat. Orang sakit, ketika dia sakit, hari demi harinya dia harus minum obat. Obat itu ada yang diminum 1x1, ada yang diminum 2x1, ada yang diminum 3x1, bahkan ada yang 2x2 atau 3x2. Tergantung obat dan tergantung penyakit yang diterima. Akhirnya si yang sakit ini aktif, rutin, rajin meminum obat. Bahkan kalau misalnya ia pergi keluar kota, ia akan siapkan obatnya sebelum menyiapkan yang lain. Sebelum menyiapkan yang lain. Kenapa? Itu yang lebih penting daripada yang lainnya menurut dia. Jelas kok, orang yang kurang sehat ketika dia mau berangkat umroh atau haji, siapkan dulu obatnya, beli dulu obatnya. Takut di sana enggak ada atau takut kehabisan, dia beli. Setelah itu baru merapikan bajunya, pakaiannya, yang dibawa apa, yang enggak dibawa apa, dan yang lain, yang lainnya. Obat dulu. Obat dulu. Kenapa? Itu yang penting. Nah, kalau dia menyiapkan yang lain tapi dia sakit, akhirnya dia enggak bisa menjalankan apa yang harus dia jalankan. Kan seperti itu. Kita hidup ini juga seperti itu. Kita hidup ini harus ada yang kita dahulukan, ada yang harus kita utamakan daripada yang lainnya, dunia dan akhirat. Ini haruslah ada yang lebih utamakan, yang kita dahulukan dan antara dunia dan akhirat. Mana yang harus kita dahulukan, mana yang harus kita utamakan? Akhirat daripada dunia. Akhirat daripada sama. Kalau kita mau makan, kita mau makan, makan pasti kita milih mana yang kita dahulukan, ini dulu atau ini dulu, pasti milih. Makannya kita nggak sembarangan, terus begini di saya begini semaraut, akhirnya nggak sesuai. Faham ya? Karena itu ketika kita menjalankan yang harus kita dahulukan, sekalipun itu berat, kita harus sabar. Berat, gak mudah mendahulukan istiqomai. Kenapa? Ini yang harus kita gambarkan. Orang kepingin minum es, kepingin makan ini itu, sedangkan dia dilarang. Jadi harus sabar. Meninggalkan es atau memakan ini itu, kenapa? Larangan atas kesehatan kesehatannya. Harus sabar. Pertama berat, susah. Waduh, enak nih minum es ini, es itu masuk. Buah ini, buah itu masuk. Ketika dia memiliki penyakit, dilarang. Gak boleh. Gak boleh ini, gak boleh itu. Lah, dia akan apa? Meninggalkan. Lah, meninggalkan itu tentunya gak mudah, berat. Kenapa? Tadinya dia main minum, tadinya dia main makan, tapi ketika dilarang, dia gak boleh. Awalnya, tapi ketika sudah berjalan 1 minggu, 2 minggu, 1 bulan, 2 bulan, ringan, sudah enteng. Sama kita, kalau kita utamakan akhirat, kita kerjakan, kita latih diri kita. Awalnya berat untuk meninggalkan dunia, menjauhi dunia, atau menomorduakan dunia. Pertama berat, tapi hari demi hari, 1 minggu demi minggu, 1 bulan demi bulan, akan menjadi ringan, akan menjadi gampang. Hanya permulaannya saja yang sulit. Hanya permulaannya saja yang sulit. Mengawalinya yang berat. Tapi kalau sudah dilakukan, dilaksanakan, dia paksa di awalnya jadi mudah. Orang mau mulai puasa misalnya Senin Kemis, mau aktif dia. Saya akan mulai puasa Senin Kemis. Awalnya berat. Hari Senin, besok Senin misalnya. Antara puasa, antara tidak. Paksa. Puasa dia. Senin, terlaksana. Ketika terlaksana, zuhur misalnya, sampai zuhur, geledek, gak ada apa-apa. Gak ada ini, gak ada itu. Jadi, kemarin yang mengganggu dia itu, ternyata gak ada sesuatunya sama sekali. Puasa sendiri. Hari Rabu datang, juga gitu, tarik urur. Puasa enggak ya, puasa enggak ya, puasa enggak ya. Tapi ketika dia jalankan, ketika dia lakukan, ada masalah. Datang hari Ahad lagi, seperti itu lagi. Datang hari Rebo, seperti itu lagi terus. Nanti akhirnya menjadi biasa. Datang Ahad, datang Rebo, biasa. Kenapa? Sudah terbiasa. Sama dengan orang sakit tadi itu. Hari pertama, hari kedua mungkin kadang masih lupa. Tapi kalau sudah terus, gak lupa sudah. Malah dia minta, obat saya mana? Tidak lupa, tapi hari pertama, hari kedua, lupa. Kenapa? Belum terbiasa. Tapi kalau sudah terbiasa, malah minta. Nah, kita harus berpikir. Kita harus berpikir, kita harus merenungi, kita harus perhatikan. Kita hidup di atas dunia ini, ayam qalail. Hari-hari yang sedikit. Dibandingkan dengan kehidupan di akhirat. Kehidupan di dunia ini kehidupan yang singkat dibandingkan dengan kehidupan akhirat. Kehidupan umat Nabi itu sangat singkat bila dibandingkan dengan umat-umat terdahulu. Kita ambil yang usianya 1000 tahun. Umatnya Nabi usianya 60-70 tahun. Dan dibandingkan 1000 sama 60-70 tahun. Jauh dah. Jauh. Berarti kita ini singkat. Enggak ada 10% ya. Tidak ada 10% ya. Bukan ada. 60-70 tahun. Sedangkan mereka 1000 tahun. 100 kita enggak nyampe. Sedikit dibandingkan. Bandingkan berapa hari ya. Kalau 1 tahun 360 kali 60 tahun. Kali 70 tahun berapa? Bandingkan dengan mereka 1000 tahun, 360 tahun kali 1000. Jauh lebih banyak waktunya. Lah kita kalau dibandingkan dengan mereka aja, waktu kita ini singkat. Apalagi dibandingkan dengan kehidupan di akhirat yang tidak ada batas. Tidak ada batas. sabarnya kita di atas dunia untuk kebahagiaan yang selama-lamanya itu tidak sebanding. Apalagi kematian itu datangnya tidak tertentu, kapan, di mana, keadaan apa, usia berapa, sehat atau sakit, enggak ada ketentuan. Berarti kita harus benar-benar mempersiapkan diri untuk kematian. Anggap mungkin usia kamu lam yakumin ajalik, tidak tersisa dari waktumu di atas dunia illa yaumul wahidun, kecuali satu hari. Au nafasun wahidun, atau bahkan hanya sisa satu nafas. Mungkin tidak tersisa dari hidup kita ini satu hari. Kita sudah lewati beberapa saat dari hari kita. Untuk satu hari masih ada beberapa saat lagi. Mungkin itu sudah waktu finish kita. Waktunya game over-nya kita, habisnya kita. Tapi kita enggak tahu. Bisa jadi malam ini atau besok pagi kita meninggal. Atau bahkan ada orang yang sisa satu nafas. Ngobrol masih nyuci mobil, masih ngobrol. Siang sudah meninggal. Sehat, pagi nyuci mobil. Bukan satu dua orang yang lihat, mungkin banyak orang yang lihat, tapi siang sudah meninggal. Kenapa tidak ada yang mengetahui? Karena itu, karena tidak ada yang mengetahui sisa berapa waktu hidup kita di atas dunia, berarti kita harus benar-benar memaksimalkan kehidupan kita. Benar-benar memaksimalkan kehidupan kita. Lah ini seperti ini, faqaddir hadza fi qalbik kull yawm. Tanamkan hal seperti ini di dalam hatimu setiap harinya. Di setiap harinya mancep no, tetapkan di dalam hatimu dan pikirannya kamu bahwa kamu ini mungkin tidak akan hidup sampai nanti. Atau mungkin hanya tinggal beberapa nafas kamu hidup di atas dunia. Tanamkan itu di dalam hati kita. Ya, tanamkan di dalam hati kita. Kenapa? Karena kematian itu pemberian yang paling bahagia, yang paling indah bagi orang yang beriman. Katanya Rasulullah, tuhfatul mu'min al-mautu. Hadiah yang pasti. Hadiah yang pasti bagi orang yang beriman adalah al-mautu, kematian. Ya, tuhfatul mu'min al-mautu. Lah kenapa dikatakan hadiah yang paling nikmat, hadiah yang paling enak bagi orang yang beriman? Bagi orang yang beriman, karena dunia penjara buat mereka. Dunia penjara. Hadiah yang terbaik bagi orang yang di dalam penjara apa? Hadiah yang paling enak bagi orang yang ada di dalam penjara apa? Kebebasan. Ente kasih apapun gak enak buat mereka. Kenapa? Penjara gak bebas nih. Gak bisa kemana, gak bisa kesana, gak bisa kemari. Tapi ketika ente kasih kebebasan, bahagia mereka. Sekalipun gak ada duitnya. Kenapa? Mereka bisa kemana, ke sana kemari, bisa jalan sana, bisa jalan sini, bisa ketemu teman lama, teman, bisa ngobrol sana, ngobrol sini. Tapi kalau di dalam penjara, ya sih ikut toh. Orang mukmin juga gitu, ketika dia mati bahagia. Kenapa? Bebas sudah. Karena dunia dikatakan oleh Rasulullah, dunia sijidul mukmin, dunia itu surga bagi orang-orang, dunia itu penjara bagi orang-orang mukmin. Ketika mati bebas dia, bebas. Wa kallif nafsaka as-sabra ala ta'atillah yauman fa yauman. Paksalah dirimu, ya, paksalah dirimu sabar menjalankan ketaatan, menjalankan ibadah kebaikan hari demi hari. Paksakan dirimu. Paksakan dirimu menjalankan ketaatan, kebaikan, ibadah hari demi hari. Jadi setiap hari kita harus memaksakan diri kita untuk bersabar. Mengerjakan, melakukan, melaksanakan ibadah, kebaikan dan ketaatan dengan segala macam. Setiap hari, hari demi hari. Satu hari kita harus latihan diri kita untuk sabar. Menjalankan setiap kesempatan untuk melakukan ketaatan ibadah di dalamnya. Besok juga harus seperti itu. Lusa seperti itu. Yauman fa yauman. Nah, fa inna kalau gadar terbaga 50 sana. Maka jika kamu memiliki kesempatan hidup di atas dunia 50 tahun berikutnya. Nah, jika kamu memiliki kesempatan hidup 50 tahun berikutnya. Wa alzam tasabru ala ta'atillah ta'ala. Dan kamu lazimi di dalam 50 tahun itu kesabaran melakukan ketaatan, ibadah, kebaikan. Nafarat wasta'asot alaik. Nafsunya kamu akan lari darimu. Wasta'asot. Dan dia tidak akan memaksa kamu lagi. Artinya apa? Wasta'asot alaik. Dia akan mematuhi. Dia akan mematuhi. Terkendali. Nah, itu bisa kalau hari demi hari kita paksakan diri kita untuk sabar. Harus setiap hari, per harinya. Hitungannya itu per hari, bukan dalam satu minggu, bukan dalam dua minggu, per hari. Per hari kita paksa diri kita sabar. Jadi istirahatnya kita tidur itu. Ketika tidur kita istirahat. Tidak memaksakan diri kita untuk melawan nafsunya. Melawan hawa nafsu kan? Tidur itu. Ketika bangun kita paksa untuk melawan hawa nafsu. Nafsu mengajak ini, nafsu mengajak itu, paksa lawan. Lakukan sebaliknya. Nafsu memerintahkan ini, lakukan sebaliknya. Nafsu melarang ini, kerjakan dan yang lain sebagainya, lawan. Ketika tidur istirahat. Itu hari demi hari. Hari demi. Lah kalau kita sudah melakukan hari demi hari 50 tahun. 50 tahun kita akan mendapatkan keistimewaan keutamaannya. Tapi kalau kita enggak melaziminya, sehari kita melawan, sehari kita biarkan, sehari kita melawan, sehari kita biarkan. Loh, ini akhirnya bisa kalah. Bisa kalah dan bisa mendapatkan kerugian. Fa'in fa'alta, maka jika kamu melakukan dzalika itu. Melakukan itu berarti apa? Memaksa selalu diri kita melakukan ketaatan hari demi hari. Farihta indal maut, kamu akan bahagia saat mati, saat meninggal. Farahan la akhira lahu, kebahagiaan yang tidak ada hentinya. Jadi kalau kita bisa memaksa diri kita hari demi hari melakukan ketaatan, kebaikan, maka saat meninggal kita akan mendapatkan kebahagiaan yang tidak ada putusnya. Kebahagiaan yang tidak ada akhirnya. Tapi wa in sawafta wa tasahalta, jika kamu tunda dan kamu remehkan, menunda-nunda, mulai besok aja, mulai seminggu lagi aja, mulai satu bulan lagi aja, oh insya Allah mulai usia sekian, kamu tunda. Wata hasalta, kamu remehkan. Gampang. Menurut to'ai gitu aja. Kamu entengkan. Ja'akal maut fi waktin la tahtasibu. Kematian datang kepada kamu di waktu yang kamu tidak duga. Kematian datang kepada kamu di waktu yang kamu tidak duga. Jadi kamu tidak menyangka kematian itu akan datang di saat itu. Sedangkan kamu belum melakukannya. Kenapa? Karena kamu menunda-nunda atau kamu meremehkan. Ini banyak. Ini banyak. Orang yang meremehkan kesempatan. Akhirnya, kedahuluan orang lain. Ini gak sedikit. Urusan dunia aja gak sedikit. Apalagi urusan akhirat. Urusan dunia. Orang gampang-gampang dong. Insya Allah. Nanti aja gampang. Jusah iki. Urusan dunia ini. Urusan dunia. Pekerjaan atau yang lain sebagainya. Gampang dong. Kedahuluan orang lain. Itu gak sedikit orang mengatakan seperti itu. Sayangnya padahal waktu itu mau saya ambil tak kira gak ada yang kebun. nggak ada yang mau. Setelah diambil orang barunya itu banyak urusan dunia, apalagi akhirat. Orang yang menunda kebaikan ketaatan, subhanallah, datangnya penyakit parah mendadak sehingga dia bisa melakukan, akhirnya saat sakitnya menyesal. Atas kita. Mereka dulu mengenteng, meremeh, nanti insya Allah saya mau belajar, nanti insya Allah saya ingin menimba ilmu dan yang lain sebagainya. Subhanallah, sampai datang waktunya dia gak bisa mencari, malah dia mendapatkan kesibukan ini, kesibukan itu, sehingga dia gak ada mendapatkan. Yang ada penyesalan. Anak-anak muda pun juga gitu. Ya, yang punya pemikiran, nanti saya nomi geman, asik-asikan di sini nom eman, udah anak nom meneng. Nanti aja kalau sudah tua, kalau sudah usia sekian, membuang-buang. Ya. Sekarang, nanti, yes, gak ada kesempatan, banyak. Ya, ini banyak, gak sedikit. Karena itu, kalau kak ditunda-tunda, kalau diremehkan, datang kematian di waktu yang kamu tidak mengiranya. Akhirnya apa? Watahasata tahasurallah akhirallah. Kamu akan merasa rugi, akan merasa akan menyesal, ya, dan sedih dengan kesedihan kerugian yang tidak ada akhirnya. Karena itu dikatakan wa inda sabah yuhmadul qaumus sura atau yuhmidul qaumus sura, ada perbedaan, ada yang mengatakan yuhmadul qaumus sura, ada yang mengatakan yuhmidul qaumus sura. Artinya, hamba-hamba Allah yang selalu sibuk dengan ibadah di waktu malam, ketika datang di waktu pagi, mereka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa inda sabah, ketika pagi, yuhmadu atau yuhmidul qawmu as-suro. Bersyukur. Kaum beberapa orang, beberapa hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala, asyura atas apa yang mereka lakukan di waktu malam, yaitu ibadah ketaatan yang mereka dilakukan malam. Ketika datang waktunya mereka bersyukur karena dapat melaksanakan dan melakukan ibadah di malam hari. Wa indal maut yatikal khabarul yakin, ketika mati, ketika meninggal, kepastian berita, keyakinan berita datang kepada kamu. Sudah mati, meninggal, sesuatu yang belum pasti di saat kehidupan itu akan menjadi, kita mengetahuinya pasti. Sekarang kita kan mungkin mengira akan azab, mengira akan, hanya membayangkan, bayangan saja. Kalau sudah mati, kita melihat kenyataannya. Sekarang kita mau pahala, kebaikan, ini kita membayangkan saja. Kalau sudah mati, kita akan melihat kenyataannya. Karena itu wala ta'lamuna nabahu ba'da hin, akan aku beritahukan beritanya, berita apa? Berita kehidupan yang kamu lakukan di atas dunia nanti setelah hin, setelah waktunya, setelah datang waktunya itu kematian. Kematian, setelah mati kamu akan mendapatkan berita yang pasti. Ya, sedih atau senang tergantung perbuatan kita di atas. Ya wa idza arsalnaka ila tartibil awrad fanadzkur laka kaifiyatash shalah wa shaum wa adabahuma wa adabal imam wal kutub wal jumu'ah. Jika kami telah memberitahukan kepada kamu, jika kami telah menunjukkan kepada kamu, nah, tertib-tertibnya wirid, tata tertibnya wirid dalam keseharian kita, fanadzkur laka kaifiyatash shalah, maka akan kami sebutkan untukmu caranya salat, puasa, adabnya salat, adabnya puasa, adabnya menjadi imam, adabnya menjadi makmum, dan salat Jumat di pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan yang sedikit manfaat buat kita.